الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama kali sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar bagi seorang hamba di saat Allah Azza wa Jalla membantu dan menolongnya untuk melaksanakan sebuah tugas yang besar di dalam hidup, yaitu melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita menyadari dan memahami bahwa nikmat bantuan Allah Azza wa Jalla bagi seorang muslim dan muslimah dalam melakukan pendekatan diri kepadanya adalah nikmat yang sangat besar, bahkan termasuk dalam nikmat yang terbesar. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati? Karena tidak ada satu kebaikan yang kita akan peroleh di kehidupan dunia ini, tidak ada kebahagiaan yang kita mencoba untuk mendapatkan dan ingin memperoleh dan menggenggamnya, ketenangan dan ketentraman hidup, kebahagiaan, kecuali semuanya itu harus dicapai dan diperoleh melalui pintu-pintu ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, termasuk sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba di saat Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong dia untuk mewujudkan kebaikan di dalam hidup, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat ini harus dipertahankan, nikmat ini harus dijaga dan dipelihara. Dan tidak mungkin kita akan menjaga nikmat ketaatan ini kecuali dengan nikmat ketaatan pula. Maksudnya bahwa kita memiliki kesiapan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, memiliki kesiapan untuk berupaya mencari jalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Maka di saat seorang muslim dan muslimah berupaya di dalam hidup mencari jalan pendekatan kepada Allah, mengejar cinta dan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, di sinilah letak kebahagiaan. Jangan menganggap dan jangan menyangka bahwa kebahagiaan itu di saat orang mampu mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Jangan menyangka dan menduga bahwa kebahagiaan seseorang itu di saat berada pada level yang tertinggi di kehidupan dunia ini. Sama sekali tidak. Ketenangan, ketentraman, ternyata memang buah dari sebuah anugerah yang Allah tancapkan di dalam dada dan sanubari seorang hamba, dan itu tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui pintu-pintu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dalam barisan orang yang mau hidup terbimbing di kehidupan dunia ini dan mau berupaya untuk mencari kedekatan terhadap pemiliknya, pemilik kehidupannya, dan pemilik nikmat yang dia nikmati di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk kemudian menebar apa yang beliau sebagai amanah dari Allah Azza wa Jalla di pundak beliau, dan beliau telah berkorban untuk kemudian menyelamatkan manusia ini dari kegelapan hidup, kejahilan, menuju alam yang terang benderang dan menuju alam ilmu, yaitu di dalam agama Al-Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mau berterima kasih terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Barang siapa yang ketiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan lezatnya iman. Dia akan merasakan nikmatnya iman. Apa ketiga perkara itu? Mari kita dengarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan satu persatu. Jika ada pada diri seorang muslim dan muslimah, maka dia akan mengenyam manisnya iman. Dia akan menikmati indahnya di dalam beriman di kehidupan dunia ini. Dan kita tahu bahwa dunia diperuntukkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Dunia diwariskan buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Dunia yang diberikan amanat untuk mengaturnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tiga perkara. Siapa pada dirinya ketiga perkara ini ada, maka dia akan merasakan keindahan di dalam beriman. Mari kita dengarkan. Yang pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Yang pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Satu yang mungkin gampang kita untuk mengingatnya, lalu kita mencoba untuk melakukan sebuah timbang di dalam hidup kita, apakah kita termasuk dalam orang yang melebihkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, atau masih ada tandingan dan saingan Allah dan Rasulnya di dalam hidup ini sehingga kita cinta melebihi kepadanya, melebihi cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bentuk Seseorang itu merasakan manisnya iman. Dia menjadikan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari segala-galanya. Ini pertama. Kita akan jelaskan biiznillah. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Seorang suami cinta kepada istrinya adalah sebuah tabiat yang dibolehkan di dalam agama. Namun orang yang beriman tidak akan berbuat sebatas sesuatu yang boleh, yang tidak punya nilai, tetapi dia berupaya untuk menjadikan cintanya kepada istrinya sebagai sebuah sesuatu perbuatan yang bernilai. Dia cinta kepada istrinya karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya? Bahwa dia cinta kepada istrinya karena Allah, dia cinta kepada suaminya karena Allah, maka terlihat di saat sang istri melakukan kesalahan, kekeliruan, pelanggaran agama, seorang suami cemburu karena Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menginginkan istrinya ini melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, tidak menginginkan istrinya itu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau seorang suami mendukung sang istri melakukan sesuatu yang menyelisih agama, maka ini artinya bahwa kecintaan dia kepada istrinya bukan lagi karena Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia cinta kepada istrinya karena Allah Azza wa Jalla, atau seorang istri cinta kepada suaminya karena Allah Azza wa Jalla, dia tidak pernah membiarkan suaminya, atau seorang suami membiarkan istrinya untuk terkubang di dalam dosa dan kesalahan, dalam kekeliruan dan penyelisihan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dia jaga baik-baik istrinya dan dia bantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali dia cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk mudah diingat segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayyakraha ayyauda fil kufri kama ayyakrahu ayyukdaka finnari. Dia tidak akan pernah mau, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Azza wa Jalla selamatkan dia menjadi orang yang beragama Islam. Dia tidak akan mau melelang dan menjual agamanya. Apapun tawarannya, dia tetap menjaga dan memilih agama Allah Azza wa Jalla. Ayyakraha ayyauda fil kufur ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu ayyubda fatunnah. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia darinya. Sebagaimana dia tidak akan menerima, dia tidak akan suka, dan dia benci untuk digebloskan, dilemparkan ke dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, seulangi kembali untuk bisa kita kantongi dan kemudian kembali ke rumah mengingatnya bahwa seseorang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ada tiga perkara yang apabila ada pada seseorang tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan bernikmat-nikmat dengan keindahan imannya. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Kedua, dia mencintai orang lain, tidak dia cintai, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka pembahasan saya kali ini terkait dengan tema yang pertama dari seseorang bisa merasakan manisnya iman, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semuanya sepakat bahwa Allah azza wa jalla yang wajib kita cintai di kehidupan kita ini, karena kita menyadari bahwa segala yang terkait dengan kebutuhan di hidup ini semuanya datang dari Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan, tidak hanya sekedar kita diberikan nikmat terkait dengan kehidupan dunia, akan tetapi Allah azza wa jalla menurunkan kepada kita nikmat yang terkait dengan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kewajiban taat kepada Allah azza wa jalla, kewajiban untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terdepan di dalamnya. Tidak boleh ada yang menyainginya. Kalau sampai ada yang menyaingi cinta kita kepada Allah azza wa jalla, orang tersebut telah terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, telah terjatuh dalam dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, di saat ada seseorang hamba lebih mencintai selain Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin tahu bagaimana sih wujud seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah azza wa jalla. Adakah tanda-tanda khusus? Adakah sebuah organisasi yang menaungi cinta itu sehingga kita ingin bergabung kepadanya? Adakah jamaah-jamaah tertentu yang kemudian sebagai lambang kecintaannya kepada Allah? Kita ingin segenap saudaraku kaum muslimin dimasukkan dalam barisan orang-orang yang paling cinta kepada Allah azza wa jalla. Kalau seseorang mengatakan saya cinta kepada engkau, atau suaminya mengatakan cinta kepada istrinya, tapi ketika istrinya salah ditempeleng, ketika istrinya minta sesuatu dimarahi, ini bukan cinta namanya. Demikian sebaliknya, seorang istri bila mengucapkan cinta kepada suaminya, tapi di belakang berhubungan dengan laki-laki lain lewat via teleponnya, atau lewat SMS-nya, atau WA-nya, atau yang semisalnya, ini adalah cinta palsu dan bohong di dalam mengutarakan cintanya kepada suami. Maka seseorang di saat mengatakan saya cinta kepada engkau, mana buktinya? Mana bukti engkau cinta kepada istrimu? Mana bukti engkau cinta kepada suamimu? Maka yang akan membuktikan kebenaran cintanya adalah di saat dia, satu, melaksanakan apa yang dimaukan oleh istrinya atau suaminya. Yang kedua, dia tidak melanggar apa yang dilarang oleh suaminya. Ketiga, apapun yang diminta oleh suaminya, dia berupaya dengan semaksimal mungkin wanita ini untuk kemudian menunaikan apa yang dimaukan oleh suaminya. Walillahil matalul a'la. Bagi Allah azza wa jalla permisalan yang sangat tinggi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. maka bentuk kecintaan kita kepada Allah, bukti kejujuran atau bukti buktinya adalah menampakkan kejujuran kita di dalam cinta. Allahu Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Imran tentang bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakan wahai Rasul Allah, katakan kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikutilah aku. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat sesungguhnya, pembuktian cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui bentuk kepatuhan dan ketundukan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslim, bagaimana sih, sekali lagi, adakah bentuk jamaah tertentu yang mereka itu benar-benar konsekuen mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau di sana ada teladan-teladan individu orang di kehidupan dunia ini yang telah mewujudkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawabannya apa? Siapa mereka? Itulah barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang telah jujur di dalam mewujudkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka adalah barisan generasi yang telah mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji barisan para sahabat ini dengan yang lebih tinggi dari hanya sekedar cinta kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Lebih tinggi Allah mensifati generasi para sahabat Nabi dari hanya sekedar cinta. Mereka telah mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, dan mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, telah mewujudkan keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi inilah yang telah membuktikan di dalam hidupnya orang yang terdepan di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun dari kita yang ingin mewujudkan cintanya dalam kepatuhan dan ketundukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mungkin kita akan mengatakan, saya bisa dengan kemampuan sendiri, saya bisa dengan kepintaran sendiri, saya bisa dengan penguasaan Islam sendiri. Tidak akan mampu Anda untuk meraih kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla kalau engkau tidak mengikuti jalan orang-orang yang telah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fiikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini terkait dengan cinta kepada Allah. Kita butuh teladan yang terbaik di dalam hidup. Kalau para Nabi dan Rasul, jelas sekarang dari barisan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah yang telah menyandang cintanya Allah karena mereka cinta kepada Allah? Merekalah barisan generasi terbaik umat ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang diukir sifat mereka oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Karim lebih dari sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling besar di kehidupan dunia ini daripada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi telah menyandangnya di dunia. Kemudian tidak ada ridha nikmat yang paling besar dari nikmat surga dan kenikmatan di dalamnya kecuali mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Wa ridwanullahi akbar, dan ridhonya Allah itu lebih besar dari nikmat surga dan segala isinya. Sekali lagi, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in telah mendapatkannya di dalam hidup di dunia ini, dan mereka telah membeli surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sekarang, siapapun yang menginginkan ridhonya Allah dan dia ingin membuktikan cinta dan keridhaan dia kepada Allah SWT, ikuti langkah beragamanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini terkait dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk kita bisa merasakan manisnya iman, ternyata di kehidupan manusia ini ada orang-orang yang paling pertama harus mendapatkan cinta kita. Orang yang paling terdepan dan teratas untuk pantas mendapatkan cinta kita, siapa mereka dari kalangan manusia ini? Kalau tadi Allah Azza wa Jalla sudah kita gambarkan bentuk kecintaan kita kepadanya, yaitu mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setelah cinta kepada Allah, kita ingin mencintai manusia ini. Adakah orang di dalam hidup yang lebih pantas dan patut untuk kita cintai dan yang paling atas dan pertama untuk mendapatkan cinta kita? Siapakah dia? Maka jawabannya, dia adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sederetan manusia yang berhak pun mendapatkan cinta kita, segenap saudara kaum muslimin, manusia pada tingkat pertama yang harus ada dalam kecintaan kita kepada manusia adalah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenapa? Beliau yang harus kita cintai pertama kali di dalam hidup ini, karena beliau sendiri yang telah mengatakan tadi di dalam hadis, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman kecuali dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada selain keduanya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan dirinya termasuk dari bukti keimanan, indah dan manisnya iman, kokoh dan kuatnya keimanan seseorang di saat dia cinta kepada Allah, dan dari kalangan manusia ini dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga, tidak boleh ada seorang muslim dan muslimah menyetarakan cintanya dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan cintanya kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin dia adalah seorang alim ulama, atau mungkin dia adalah sudah levelnya waliullah, tidak boleh disetarakan cinta kita kepada mereka sebagaimana cintanya kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula tidak boleh kita menyetarakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada siapapun dari makhluknya, apakah para malaikat ataukah para nabi. Tidak boleh, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang menyamakan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah dosa dan kemaksiatan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak dikatakan sempurna iman seseorang, tidak dikatakan beriman dengan sempurna seseorang, sampai kata Rasul alaihi salatu wassalam, saya lebih dia cintai daripada cinta kepada bapaknya, cinta kepada anaknya, dan cinta kepada seluruh manusia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita harus melebihkan sedemikian rupa cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jawabannya pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita adalah utusan terbaik Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Pilihan Allah Azza wa Jalla terbaik di kehidupan dunia ini sebagai utusannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedua, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam punya usaha besar dan perjuangan yang sangat tinggi di dalam membebaskan Baitullahil Haram, rumahnya Allah Azza wa Jalla, menjadi kiblat seluruh muslimin di seluruh dunia. Beliau telah berjasa besar untuk mensucikan rumahnya Allah ini dengan berbagai macam bentuk penampilan kesyirikan, kekufuran dari berhala-berhala yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah di sekitar Baitullahil Haram. Terlalu banyak kalau kita mau mengungkapkan jasa-jasa besar yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup untuk mengingat apa yang kita sekarang anut dari agamanya, menemukan ketenangan dan ketenteraman hidup dengan Islam sebagai bentuk jerih payah dan perjuangan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengedepankan dan menjadikan dia pertama di dalam hidup untuk kita cinta kepadanya, melebihi kedua orang tua kita, melebihi anak-anak kita, dan melebihi manusia seluruhnya. Kalau ada orang yang lebih kita cintai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak boleh terjadi pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga waktu yang singkat ini dan penyampaian yang singkat ini bisa berguna dan bermanfaat bagi diri saya sendiri pertama kali dan buat saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Sebelum saya tutup, setelah saya mengucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Rapung Kota Bima atas kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada saya secara pribadi dan kepada siapapun pihak yang terkait padanya mengadakan kajian ini. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakatuh. Semoga Allah membalas dengan lebih baik dari apa yang mereka telah berikan kepada saya dan segenap saudaraku kaum muslimin